Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu manusia itu sudah dijamin oleh Allah. justru kita tidak, insya Allah kita tidak menemukan jauh yang saya pahami bahwa iman itu dijamin oleh Allah. Tidak ada jaminan sekarang kita beriman, besok kalau mau meninggal itu masih membawa iman. Tidak ada jaminan. Yang ada justru al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kalau rezeki, Allah mengatakan innallaha yarzuqu may yasha'. Sesungguhnya Allah lah yang menjamin rezeki setiap, tidak di setiap manusia. Segala sesuatu itu dijamin rezekinya oleh Allah. Setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Maka seharusnya kita jangan terbalik. Kalau urusan rezeki kita pernah saja. Apalagi ada Pak Bupati termasuk yang mewakili. Nanti kalau kurang tinggal matur no. Tetapi kalau iman tidak ada jaminan. Iman bisa naik, iman bisa turun, bahkan iman bisa hilang dari diri kita. Oleh karena itu, di dalam menata pondasi rezeki yang harus kita tata terlebih dahulu itu adalah keimanan. Semoga materi malam hari ini bisa match, bisa masuk. Jadi sebenarnya ini kita akan masuk ke wilayah iman terlebih dahulu. Bahkan mungkin saya khawatir nanti semuanya jadi apa? Jadi semangat. Oke, siap. Soalnya tadi saya mau sampai ke masjid sini sudah kebusuk di kuburan. Ternyata pas dengan materi. Jadi ya kurang mungkin kita lihat di saya awali dengan satu firman Allah yaitu surah Al-Ahzab 18. Ini untuk mengawali. Jadi tema malam hari ini adalah meraih amalan tertinggi. Meraih amalan tertinggi oleh Dwi Condro Triyono. Nanti ingat ya, Dwi itu artinya dua, Condro itu bulan, Tri itu tiga, Rono itu ada. Saya anak kedua Bu. Dua apa tiga? Dua itu tiga. Dwi itu dua, Condro itu bulan, Tri itu tiga, Rono itu ada. Berarti pada bulan kedua anak ketiga ada. Kata bapak saya. Berarti saya lahir pada bulan Februari, tanggal 8 Februari tahun gajah. Judul malam hari ini adalah meraih amalan tertinggi. Ini khusus untuk bapak ibu sekalian yang terakan. Bagi yang tidak terakan mohon kontrol lebih jauh. Ini khusus untuk yang terakan. Terakan itu hukumnya haram. Terakan itu tidak boleh dalam Islam kecuali untuk dua hal. Kata Imam Ali, terakan itu haram, terakan itu tidak boleh kecuali untuk dua hal. Itu yang dibolehkan. Yang pertama adalah untuk ilmu. Ilmu itu boleh terakan. Yang kedua untuk amal. Silakan terakan. Yang lain jangan terakan. Kalau jatahnya cuma satu kardus, jangan lirik teman-teman. Itu terakan namanya. Kecuali dikasihkan. Oleh karena itu, malam hari ini kita membahas meraih amalan tertinggi. Ini khusus untuk yang terakan urusan amal. Menurut saya, kita akan mencapai amalan yang paling tinggi, menurut saya. Nanti Bapak-Ibu sekalian, kalau masih ada yang ketemu amalan yang lebih tinggi, silakan dimasukkan. Tak abailah itu, jangan khawatir. Tapi sudah saya sulit, menurut saya ini yang paling tinggi, yang tertinggi. Pokoknya sudah paling mentok. Kalau ada amalan yang lebih tinggi lagi, nanti kutunjukkan. Oke, siap? Ibu-ibu? Kita akan mencari amalan yang paling tinggi. Siap? Nanti terbang semua sampai setinggi-tingginya. Siap? Oke. Kita mulai dari Al-Ahzab ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini seruan Allah khusus untuk yang beriman. Yang tidak beriman bisa keluar. Kita diseru apa? Ada dua seruan dari Allah. Yang pertama adalah ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Kita bisa terjemahkan dengan takutlah kamu sekalian kepada Allah. Kemudian yang kedua, batanzur nafsun, hendaklah masing-masing diri itu melihat, hendaklah masing-masing diri itu memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Maqot jamat, apa-apa yang telah kita perbuat, apa-apa yang telah kita lakukan. Mohon tidak usah tengok kanan, tidak usah tengok kiri, kita disuruh oleh Allah melihat diri kita sendiri. Kita disuruh oleh Allah melihat diri kita sendiri. Apa yang harus kita lihat? Semua yang pernah kita lakukan diibadah untuk kehidupan hari esok, yaitu hari akhirat. Semua yang pernah kita lakukan suruh menghitung-hitung lagi, suruh melakukan muhasabah. Kira-kira kalau malam hari ini ada Bapak Ibu sekalian yang meninggal dunia, sudah siap apa belum? Siap. Siap? Siap. Semuanya siap meninggal dunia? Ya. Kalau dunia kapan? Biasanya kalau nggak siap, dosanya lebih banyak daripada amal kebajikannya. Yang siap, insya Allah amal kebajikannya lebih banyak daripada dosa. Sudah siap? Sudah siap. Wattaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap semua yang kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu semua akan dilihat Allah, semua akan dicatat oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita lihat perjalanan hidup kita ini. Perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia itu akan mengalami apa yang disebut, ini garis ya, tapi bukan garis sembarang garis. Ini adalah garis waktu. Jadi waktu kalau digambar itu kayak garis yang panjangnya tidak ada putusnya dari ujung sampai ujung. Ini namanya garis waktu. Panjang ya. Ujung sana tidak terhingga, ujung sana juga tidak terhingga. Terus kapan kita lahir? Kita lahir di titik ini. Jujak. Nah, ini adalah titik ketika kita lahir. Terus matinya kapan? Nah, itu sekali kan. Jadi titik pertama itu titik ketika manusia lahir, titik kedua itu titik ketika manusia meninggal dunia. Dibanding dengan garis waktu, jarak antara hidup, jarak antara lahir sampai meninggal itu jaraknya sangat pendek sekali. Tetapi garis lahir dan hidup, lahir dan mati ini membelah garis waktu menjadi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri kita sebut garis waktu sebelum manusia ada, panjangnya tidak terhingga. Sebelah kanan garis waktu setelah manusia meninggal dunia, panjangnya juga tidak terhingga. Terus apa bedanya garis sebelah kiri dengan garis sebelah kanan? Garis sebelah kiri itu garis yang panjangnya tidak terhingga, tetapi tidak punya pengaruh apa-apa terhadap hidup manusia. Mau panjangnya sampai laut selatan juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Sedangkan garis waktu setelah manusia mati, yang panjangnya mungkin sampai laut utara, sampai tidak terhingga, inilah yang akan menentukan nasib manusia. Mengapa? Ini gambar apa? Masalahnya apa, Bu? Kata Imam Ghazali, setelah manusia mati itu kemungkinannya cuma dua. Setelah manusia meninggal dunia itu kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan pertama apa? Jika dia gagal dalam kehidupannya di dunia ini. Kalau dia gagal dalam hidupnya, maka dia akan menyesal, dia akan menderita, dia akan tersiksa, dia akan teraniaya untuk waktu yang selama-lamanya. Begitu mati, begitu meninggal dunia, kalau dia gagal, kalau dia menderita, maka menderita terus selama-lamanya. Kalau dia tersiksa, tersiksa terus selama-lamanya. Kalau dia teraniaya, teraniaya terus selama-lamanya. Kalau dia menyesal, ya menyesal terus selama-lamanya. Waktu yang sangat pendek tadi, kalau sampai gagal, maka dia akan menyesal terus. Kemungkinan kedua, kalau dia sukses dalam hidupnya di dunia ini, kalau dia berhasil dalam kehidupannya di dunia ini, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Jadi begitu dia meninggal kok sukses, maka dia akan bahagia terus. Dia akan senang terus. Dia akan gembira terus selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa tahun? 1 juta tahun? Masih terlalu pendek. 1 miliar tahun? Masih terlalu pendek. 1 triliun tahun? Masih pendek. Selama-lamanya itu tidak ada. Tidak ada batasnya. Terus kalau digambar sampai ke laut utara. Masalahnya apa? Hidup di dunia ini hanya sekali. Hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Dan hidup di dunia ini tidak akan terulang. Pernah membaca surat Al-Ma'arij ayat 4. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Untuk menggambarkan bahwa hidup di dunia ini ada perbandingan dengan hidup di akhirat. Walaupun Al-Ma'arij ayat 4 ini bercerita tentang perjalanan malaikat. Itu istilah orang fisika itu relativitas waktu. Jadi ternyata hari di akhirat sama hari di dunia itu kalau dibandingkan, menurut Al-Ma'arij ayat 4 itu sehari sama dengan 50 ribu tahun. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana mithluhu khamsina alfa sanatin. Para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, terbang menghadap Allah dalam waktu 1 hari yang kadarnya sama dengan 50 ribu tahun akhirat. 1 hari akhirat 50 ribu tahun dunia. Bapak ibu sekalian, mohon maaf, kalau bapak ibu sekalian ada yang umurnya 70 tahun terus meninggal, 70 tahun, itu kira-kira besok di akhirat merasakan berapa lama? 70 tahun dibagi 50 ribu tahun kalikan 1 hari ketemunya berapa? 0,00014 hari. Sama dengan berapa? 2 menit 1 detik. Orang yang pernah hidup di dunia 70 tahun besok di akhirat itu akan merasa hidup di akhirat berapa? 2 menit 1 detik. Kalau enggak saya dihitung lagi. Saking cepatnya hidup di dunia itu. Tapi walaupun hanya 2 menit 1 detik nanti akan menentukan apakah dia akan bahagia selama-lamanya ataukah akan menderita selama-lamanya. Saking cepatnya, silakan dilihat gambar ini, Bu. Ini gambar siapa? Ini gadis kulon progo. Gadis manis, tangis cerita, masih kecil imut-imut. Coba dipotongi terus. Kalau ibu-ibu punya anak kecil yang manis seperti ibu, kayaknya dulu ditimang-timang, digendong-gendong, coba lihat terus. Pelototin terus. Cepat sekali waktu itu berubah. Tiba-tiba jadi. Cepat sekali ya. 70 tahun ya ibu. Cuma 2 detik, 1 detik, 2 menit, 1 detik, sudah beyond. Cepat sekali. Maka Quran mengatakan dalam surah An-Najiyat 46, ka'annahu yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw dukhana. Pada hari mereka melihat hari berbangkit. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, semua manusia yang dibangkitkan di kubur kemudian melihat hari kebangkitan. Allah mengatakan lam yalbathu, tidak ada yang merasa hidup di dunia. Semua orang yang dibangkitkan besok di akhirat tidak ada yang merasa hidup di dunia. Tidak ada satupun yang merasa hidup di dunia. Lam yalbathu illa 'ashiyatan aw dukhana. Tidak ada yang merasa hidup di dunia kecuali hanya seperti sore atau pagi hari. Berapa? 2 menit 1 detik. Itu kalau 70. Kalau 60 enggak ada 2 menit. Kalau 40 siap-siap. Baru melihat jadinya hari berbangkit, semua manusia tidak ada yang merasa hidup di dunia kecuali hanya seperti sore hari atau pagi hari. Saking cepatnya hidup di dunia. Tapi hidup di dunia yang sangat cepat itu akan menentukan apakah nanti nasib kita di akhirat itu bahagia terus ataukah menderita terus selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita hitung-hitung lagi. Berapa rata-rata umur manusia itu? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Rata-rata umurnya berapa? 60. Rata-rata 60 tahun. Hadisnya ada. Nabi mengatakan, kalau engkau dikaruniai umur 60 tahun, itu menurut Nabi sudah cukup. Sudah ada yang 60 tahun? Yang lewat 60 tahun itu dapat bonus. Kalau 70 tahun bonusnya sudah 10 tahun. Yang 59 siap-siap. Karet tahun. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. Sekarang pertanyaannya, kalau umurnya 60 tahun, benarkah umur 60 tahun itu akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Kalau umur kita 60 tahun, apakah seluruhnya 60 tahun itu akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan akhirat? Jadinya apa? Kenapa? Harus dikurangi dengan masa kanak-kanak kita. Kenapa? Karena tadi masa kanak-kanak itu belum ditanggap sampai dia balik. Amalnya belum ditulis. Jadi kalau 60 tahun itu harus dikurangi 15 tahun sama dengan berapa? 45 tahun. Kalau umurnya 60 tahun, ternyata yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah hanya 45 tahun. Sekarang pertanyaannya, kalau sisanya 45 tahun, apakah semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah? Kalau kita 45 tahun, apakah semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Tidak. Kenapa? Harus dikurangi masa tidur kita. Kata Nabi, orang tidur itu tidak bisa sampai dia bangun. Ibu-ibu nanti kalau tidur boleh melakukan apa saja kepada suaminya. Saya kemarin balas dendam. Kalau BDR boleh mukul suaminya, boleh. Caranya apa? Tidur. Mau nendang boleh. Mau jabat-jabat juga boleh. Yang penting apa? Tidur. Kalau bangun, dosanya tidur. Dosa yang pertama mukul suaminya, dosa yang kedua pura-pura tidur. Jadi orang tidur itu tidak dihisab oleh Allah sampai dia bangun. Jadi tidurnya berapa jam, Bu? Kita tidur dari berapa jam? Rata-rata orang tidur itu 8 jam. Mungkin ada yang kurang karena pas bal-balan. Ya kalau malam tidurnya kurang cuma 2 jam, tapi siangnya balas dendam. Orang rata-rata sehari itu tidur 8 jam. Berarti kalau sehari 24 jam, tidurnya berapa jam? Sepertiga hidup kita itu tidur. Maka kalau sisanya itu 45 tahun dari dikurangi masa tidurnya berapa? Sepertiga dari 45 adalah 15 tahun. Berarti kalau umurnya 60 tahun, umur yang benar-benar akan dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah itu 30 tahun. Ini masih dikurangi dengan nonton sepak bola, dikurangi dengan kalau kongkong-kongkong, ngobrol-ngobrol, jagungan, ngomong kalau ngidul. Sebenarnya sehari sholat itu berapa menit? Kalau kita itu sehari sholat wajib 5 kali, rata-rata sholat 5 menit, 5 kali 5, 25 menit, tidak ada 1 jam kita sholat itu. Setengah jam juga tidak ada, cuma 25 menit. Itu pun khususnya berapa detik coba? Kita sholat 5 menit itu khususnya berapa detik? Paling pas takbir aja gitu. Bayarnya semua hari. Bener itu. Langsung ingat semuanya kan. Musimnya mati ingat. Duitnya hilang langsung ketemu. Semuanya jadi ingat. Makanya ada nasihat kalau barangnya hilang, nyari gak ketemu-ketemu, dinasihati sholat saja. Gak mau ketemu, diwani setan sholat. Sehari sholat 25 menit, itu pengennya masuk surga paling tinggi. Kalau mau sujud, sehari waktu yang benar-benar untuk Allah, sehari yang benar-benar untuk ibadah Allah itu berapa menit dalam sehari? Dibanding dengan yang kita buang-buang percuma, kita buang-buang percuma. Padahal yang akan bisa Allah hanya 30 tahun. 30 tahun ini menentukan apakah kita bahagia selama-lamanya ataukah menderita selama-lamanya. Cuma 30 tahun. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali, semua manusia itu pasti akan menyesal. Semua manusia pasti akan menyesal. Gara-gara waktu, gara-gara masa, semua manusia menyesal. Halnya apa? Surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi husri. Sesungguhnya semua manusia itu pasti dalam keadaan merugi. Semua manusia pasti merugi, semua manusia pasti akan menyesal. Tidak ada yang tidak. Innal insana lafi husri. Illa kecualinya kita balik belakang. Semua manusia pasti akan menyesal. Tapi sama-sama menyesal, kata Imam Ghazali itu dibagi menjadi tiga. Sama-sama menyesal itu dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang paling berat penyesalannya. Mohon maaf, semoga tidak ada yang masuk kelompok satu ini. Kelompok yang paling berat penyesalannya siapa? Kata Imam Ghazali, orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini paling berat penyesalannya. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 7 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu siapa? Mohon maaf, ini menurut Quran ya, menurut saya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir itu ternyata ada dua macam, kata Allah. Orang kafir itu ada dua macam. Yang pertama adalah min ahli kitab, dari golongan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi, orang Kristen, orang Katolik itu kata Allah masuk kafir. Jenis pertama. Yang kedua wal musyrikin, orang-orang musyrik. Yang masuk kategori ini seperti orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu itu masuk musyrik. Ternyata itu semuanya masuk kategori kafir. Terus nasibnya bagaimana? Finari jahannam. Mereka akan dimasukkan ke neraka yang paling bawah, yaitu neraka jahannam khalidina fiha. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah buruk-buruk makhluk ciptaan Allah. Maka kata Imam Ghazali, semua orang yang mati dalam keadaan kafir pasti dia akan menyesal dan penyesalannya paling berat. Maka kalau kita periksa Al-Quran, begitu orang kafir dimasukkan ke neraka, permintaannya apa? Kalau orang kafir dimasukkan ke neraka, permintaannya apa? Ya Allah, hidupkanlah kita ke dunia, ya Allah. Ya Allah, hidupkan saya ke dunia walaupun satu menit, ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kita ke dunia walaupun satu detik, ya Allah. Untuk apa? Untuk beriman kepada-Mu. Walaupun dia membawa iman satu titik, kalau dia meninggal membawa iman satu titik, ini bisa menyelamatkan dari neraka selama-lamanya. Makanya dia merau-merau, merata-rata, merangkai-rangkai, ya Allah, hidupkanlah kita ke dunia, ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kita ke dunia walaupun satu detik, ya Allah. Untuk apa? Untuk beriman kepada-Mu, ya Allah. Tapi jawab Allah dalam Ali Imran 91 ada jawaban dari Allah. Ali Imran 91 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru la yuqbalu min ahadihim milkul ardi dzahaban wa la fitdan. Sesungguhnya orang kafir, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru, dan dia mati dalam keadaan kafir, layu balamin akan ini tidak akan pernah diterima selamanya milul ardi dzahaban, kalau dia punya emas seberat bumi. Walami pada kalau dia punya emas seberat bumi dan dia bisa nyokok Gusti Allah, kalau dia punya emas seberat bumi dan dia bisa menyuap Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup lagi di dunia walaupun satu detik, kalau dia punya emas berat bumi, dia bisa menyuap Allah, dia bisa menebus dirinya agar bisa dihijaukan lagi. Allah mengatakan tidak akan pernah diterima selama walaupun punya emas berat bumi. Boro-boro punya emas berat bumi, itu emasnya berapa? Berapa gram? Paling emas muri ya biasa. Emas muri berapa kilo? Tidak ada seberat bumi. Terus lanjutan ayat tadi bagaimana? Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasir. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang sangat lebih dari Allah, dan mereka tidak memiliki penolong satu pun besok di akhirat. Dia mau minta tolong siapapun, tidak ada yang bisa menolong. Itu kalau minta dihidupkan lagi, kalau minta dihidupkan lagi ditolak sama Allah, terus permintaannya gimana? Dia turunkan permintaan. Ya Allah, kalau saya hidup lagi tidak diterima, ya Allah, saya mohon diringankan, ya Allah, siksa saya. Saya tidak kuat disiksa seperti ini. Saya mohon diringankan siksa saya. Saya sudah tidak kuat, masa saya disiksa begini. Saya disiksa sangat berat, tapi selama-lamanya siapa yang kuat? Saya mau diringankan. Ternyata minta diringankan itu ditolak sama Allah. Layu kofa Tuhan di bawah umat berat-berat. Minta keringanan itu tidak diterima oleh Allah. Azabnya malah ditambah-tambah, makin berat, makin berat. Kalau minta diringankan enggak boleh, turun lagi yang ketiga, permohonannya. Ya Allah, kalau saya minta keringanan hukuman gak bisa, minta keringanan siksa gak boleh, minta apa? Dia minta, ya Allah, matikan saja saya, ya Allah, bunuh saja saya, ya Allah. Minta mati juga gak bisa. Mencoba bunuh diri berkali-kali gagal. Mau terjun dari jurang neraka yang paling tinggi jatuh, hiduplah. Enggak bisa mati kok. Mau dibakar, mau ditusuk, mau disembelih, mau diprotol kepalanya, tetap enggak mati. Jadi minta mati pun ditolak. Terus apa yang bisa? Dia yang bisa menyesal. Dalam Quran dikatakan Ya Laitani itu ungkapan bahasa Arab. Seandainya, tapi seandainya tidak mungkin. Ya Laitani pun tutur roba. Salah satu kalimatnya begitu. Seandainya saya ini dulu jadi tanah saja itu lebih baik daripada jadi manusia. penyesalannya, ya Allah lebih baik dulu saya jadi tanah saja daripada saya jadi manusia mati kafir. Dia akan menderita selama-lamanya, mungkin jadi tanah dijerit-jerit nggak apa-apa, yang penting nggak masuk neraka. Itu penyesalannya orang kafir. Dia menyesal dengan penyesalan yang paling berat. Kelompok pertama, kelompok dua siapa? Kelompok yang berat penyesalan. Kalau tadi paling berat, sekarang berat penyesalan. Siapa? Kata Imam Ghazali, orang yang mati dalam keadaan ikhlas. Hati-hati bu. Ini khusus orang Islam. Meninggal dalam keadaan Islam, tapi dia menyesal dengan penyesalan yang berat. Kenapa? Dia meninggal dalam keadaan Islam, tapi ketika amalannya ditimbang, amalan dosanya lebih berat daripada amalan kesedihan. Selatan terlihat seperti apa? Hati-hati apa? Fa'amma man taqulat mawaziruhu wa huwa fi'isatir radhiyah. Nah, yang selalu kuatannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan amal kebajikannya, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Kalau kita baca tafsir ini, neraka khusus orang Islam. Neraka apa? Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apakah neraka hawiyah itu? Narun syam. Menurut tafsir, neraka hawiyah itu paling atas. Khusus untuk orang Islam. Mendapat siksaan yang berbeda dengan khawatir. Dengan perbandingan satu hari nanti digodok selama 50.000 tahun. Lama apa sebentar? 50.000 tahun daripada selama-lamanya. Kalau dosanya itu sehari, itu nanti dibakar 50.000 tahun. Kalau dua hari ya penurun 100.000 tahun. Saya dulu pernah mendengar pengajian dari kiai saya, tapi saya belum ngecek hadisnya. Dia mengatakan, orang yang meninggalkan sholat sekali saja, sholat lima waktu yang wajib, meninggalkan sekali saja, nanti akan disiksa di neraka selama 75.000 tahun. Ya, tinggal mengalihkan. Kalau pernah meninggalkan sholat wajib dua kali, ya 150.000 tahun. Sebentar, jangan khawatir. Daripada yang selama-lama. Maka dia termasuk yang berat penyesalannya. Walaupun di neraka hawiyah, neraka yang paling atas. Sahabat pernah tanya kepada Rasul, ya Rasul, siksa neraka yang paling ringan itu seperti apa? Ternyata cuma disuruh injak dua titik api neraka. Dalam riwayat lain, disuruh memakai sandalnya neraka. Paling ringan. Disuruh menginjak dua titik api neraka, kakinya merasakan panas, merambat ke atas, sampai mendidih otaknya. Itu paling ringan, Bu. Terus yang berat kayak apa? Sayangnya gak ada yang tanya sahabat. Yaitu contoh yang paling ringan itu cuma suruh menginjak dua titik api neraka sampai panas kakinya dan panasnya merambat ke atas sampai mendidih otaknya. Kemudian dia teriak-teriak, dia meraung-raung, dia merasa orang yang paling tersiksa seluruh neraka. Padahal paling ringan itu. Makanya dia berat penyesalan. Kelompok tiga, kelompok yang paling ringan penyesalan. Siapa? Orang yang mati dalam keadaan Islam. Ketika ditimbang, ternyata amal kebajikannya lebih berat daripada amal dosanya. Sehingga ayatnya apa? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa'huwa fi 'isatir radhiyah. Barang siapa yang berat amal timbangan kebajikannya, maka dia akan masuk dalam kehidupan yang diridhoi Allah. Jadi kelompok tiga ini orang yang amal kebajikannya lebih berat, besok itu langsung masuk surga. Gak usah ngisipin neraka dulu. Langsung masuk surga, begitu masuk di pintu gerbang surga, dibuka langsung menyesal. Begitu lihat surga langsung menyesal. Kenapa? Dia akan melihat semua amalnya itu akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Dulu saya ikut pengajian di sini, cuma 2 jam, wah dibangunkan istana di surga. Tahu itu sampai subuh. Gak usah nonton sepak bola. Misal kan, yang dulu ngisi kota infak 1.000 rupiah di dibalas oleh Allah, dikasih mungkin dikasih apa mobil, dikasih bidadari. Nyesal kenapa cuma 1000? Kalau itu 2000. Ya 2000 juga nyesal kenapa cuma 2000. Yang sholat tahajud 2 rakaat nyesal kenapa enggak 4 rakaat. Semuanya menyesal, tapi ya nyesalnya beda. Soalnya dulu saya pernah diprotes. Masa masuk surga kok menyesal? Ternyata yang protes mahasiswa. Saya tanya, kamu sudah nikah belum? Belum, mantep. Kalau kamu belum menikah, belum bisa menyesal. Kenapa? Kalau gak percaya, semua pengantin baru tanya, nyesal gak? Pasti bilangnya, nyesal. Nikah nyesal gak? Nyesal. Kenapa? Kenapa gak jadi dulu? Orang yang masuk surga juga gitu. Nyesal tapi peringat dulu. Oleh karena itu, dengan umur yang sangat singkat ini, ya jadi masalah itu adalah bagaimana caranya agar kita dapat memiliki amal yang sebanyak-banyak. Bahkan amal yang dapat melampaui umur kita sendiri. Boleh saja umur kita cuma 70 tahun. Bisakah kita membuat amal sampai 100 tahun? Boleh saja umur kita cuma 80 tahun. Bisakah kita buat amal sampai 500 tahun? Boleh saja umur kita sampai 90 tahun. Bisakah kita buat amal sampai 1000 tahun? Sampai. Insya Allah. Rahasianya di mana? Rahasianya ternyata ada pada surah Yasin. Padahal itu dulu paling hafal. Saya dulu di konsumen itu pernah KKN. Ibu-ibu ngejar, bapak-bapak ibu-ibu ngejar yasinan. Dibagi Quran itu gak ada yang mau menerima. Dilirik aja udah hafal buat yasin. Ternyata yasin hafal semua itu. Kalau di sini hafal itu. Tapi ayat 12 dilewati. Padahal yasin 12 ini ayatnya luar biasa. Ini rahasia umur panjang, Bu. Kalau mau diamalkan ini rahasia umur kita bisa 1000 tahun lagi. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Amal. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami itu Allah, kamilah yang menghidupkan manusia dari matinya. Wanak tubuh makrot jamu. Kemudian kami akan menuliskan semua apa-apa yang kamu kerjakan. Kayak tadi. Semua yang pernah kita kerjakan akan ditulis semuanya oleh Allah. Bapak ibu sekalian, kalau ayatnya sampai di sini, kita rugi besar. Kenapa? Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, begitu meninggal ditutup itu kita. Jangan ada tanda-tanda. Berarti yang ditulis oleh Allah itu berhenti sampai kepada umur kita. Begitu meninggal, selesai catatannya. Kalau ayatnya sampai di sini. Kenapa? Yang dicatat itu hanya yang pernah kita kerjakan selama hidup di dunia. Berarti begitu meninggal, tutup, jelek, selesai. Umurnya 70, catatannya cuma 70 tahun. Umurnya 80, catatannya cuma 80 tahun. Kalau berhenti sampai di sini. Tapi alhamdulillah ternyata masih ada kelanjutan. Yaitu apa? Wa'an sawal. Ternyata yang ditulis Allah tidak hanya apa-apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia, tetapi juga wa'an sawal dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Apa? Wa'kullal sayyid aktoina hufi imami hufi. Dan segala sesuatu akan kami umumkan dalam kitab hidup yang kalau kita baca tafsir, para mufasir itu perhatiannya mesti pada kalimat wa'atharuhu. Biasanya tafsir itu akan ditujukan kepada kalimat yang orang tidak bisa paham langsung dengan bahasa. Karpe opo, maksudnya apa wa'atharuhu? Dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Kalau kita membaca tafsir, salah satunya Ibnu Katsir. Ayat tentang Ibnu Katsir karena biasanya penjelasannya pakai hadis-hadis. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tawadhu ini dengan banyak hadis, salah satunya ini yang saya kutip yaitu hadis riwayat Muslim. Ada banyak tapi saya ambil satu saja karena maknanya ambil satu. Ini penjelasan dari Rasul menurut Ibnu Katsir dengan apa yang dimaksud mu'ah tawadhu dan bekas-bekas yang ditinggal. Coba kita lihat hadis tadi bunyinya bagaimana. Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yaqulu dzalika min ujurihi sayyi'an wa man da'a ila dhalalati kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yaqulu dzalika min athamihi sayyi'an. Kita lihat dari atas, man da'a ila huda, barang siapa yang mau ngajak-ngajak kepada petunjuk, barang siapa yang mau ngajak-ngajak kepada Islam, barang siapa yang mau mendakwahkan Islam, barang siapa yang mau mengajarkan agama, barang siapa yang mau mengajarkan Islam, karena lahu maka baginya itu minal ajri ada pahala. Pahala apa? Itu usuri man tabi'ahu. Pahala seperti pahalanya orang-orang yang mengikuti petunjuknya itu layak utuh dari kami usuri hidup saya. Dan tidak dikurangi sedikit dari pahala orang yang mengikutinya. Maksudnya apa? Ini misalnya, misalnya saya, contohnya saya. Saya berlaku kemudian ngajak-ngajak, ini yang diajak 100 orang. Saya ngajak kepada satu amalan. Kok bapak ibu sekalian mau mengamalkan semuanya? Kalau saya ngajak itu dapat pahala. Dan bapak ibu sekalian yang mengamalkan ajakan saya itu dapat pahala semuanya. 100 orang dapat pahala semuanya. Dan pahala 100 orang masuk saya semuanya tidak dikurangi sedikit. Enak ya? Enak. Enak mau banget bu? Gantian kali. Oleh karena itu rugi besar bu, bapak, rugi besar kalau kita hidup di dunia ini, hidupnya cuma sekali, hidupnya cuma sebentar sekali, tidak pernah sama sekali ngajak-ngajak kepada Islam, tidak pernah menjawabkan Islam, tidak pernah mengajarkan Islam, tidak punya murid sama sekali, itu rugi besar. Berarti apa? Berarti meninggal untuk selesai kan? Tidak punya asal. Tapi kalau kita pernah mendakwakan Islam, pernah ngajar Islam kok diamalkan, walaupun kita meninggal, kalau itu masih diamalkan terus, maka pahalanya ngalir terus. Apalagi itu diajarkan lagi pada muridnya, nanti terus mengalir, tidak dikurangi sedikit. Walaupun kita sudah nongkrong di kuburan kayak tadi, kata saja. Itu yang dalam kuburan beda-beda. Ada yang di saran, ada yang kipas-kipas, ada yang di ada. Jadi kalau dia pernah hidup di dunia, kok pernah ngajak? Ngajak yang namanya dakwah itu nggak harus memegang mikrofon. Bapak ibu sekalian punya tetangga nggak pernah ke masjid. Kok mau ngajak ke masjid? Kok Islam orang tahu sembahyang di masjid? Kok Islam nggak pernah sholat di masjid? Yuk kita ke masjid. Kok mau? Kemudian dia terus mau ke masjid, itu semua pahalanya masuk yang ajar pertama. Walaupun meninggal itu terus selama dia ke masjid masuk terus. Walaupun nggak pakai dalil, nggak usah jadi ustaz. Maksudnya nggak usah pegang-pegang. Ajar tetangganya ke masjid aja kalau diamalkan ngalir terus. Nanti bulan puasa, lihat tetangganya nggak puasa, kita mau menasihati orang Islam itu wajib puasa. Kemudian dia saja mau puasa. Maka kalau dia puasa semua amalnya akan masuk kepada orang yang ada. Enak kan? Itu kalau ada kepada petunjuk. Hati-hati ini masih ada kelanjutannya. Bermanda ila dolalatin. Siapa saja yang ngajak-ngajak kepada kesesatan. Siapa saja yang ngajak-ngajak kepada kemaksiatan. Karena alaihi maka baginya itu minal ismi ada dosa. Dosa apa? Mitu asami mantabiyah. Dosanya orang-orang yang mengikuti ajaran itu. layak kutu balika min asal hidup saya. Dan tidak dikurangi sedikitpun dari dosa orang yang mengikuti ajakannya. Hati-hati. Ini kampung apa namanya? Kalau di pas itu dulu nggak ada tradisi melayan. Kalau ada yang nikah nggak ada melayan, kalau ada yang meninggal nggak ada melayan. Kok ada yang mau dulu? Ada yang punya inisiatif. Sekarang kalau ada yang meninggal itu melayan. Dan tetap melayan. Bukan kalau ke melayan. Sih nggak fokus ke orangnya. Kok yang ikut itu 1, 2, ikut 4, 5, ikut 10, 20, ikut lama-lama jadi tradisi di sepro di pagi. Jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Itu yang ikuti itu semua jabat dosa, dan dosanya dikirim orang yang pertama kali ada. Tidak dikurangi. Kalau yang ada sudah meninggal, kok terus jadi tradisi? Melayan, pakai kepelayan, pakai minum-minum, kok makin meriah. Enggak usah khawatir, dikirimin terus itu juga. Tidak dikirimin sedikit pun. Nanti yang paling berat itu pemerintah daerah. Kalau sampai salah membuat aturan. Kemarin waktu saya di Malaysia, saya kan kuliahnya di Malaysia. Itu pas Piala Dunia, Malaysia itu tiba-tiba anggota DPR-nya memutuskan, kan sebelumnya ramai, judi bola, judi sepak bola itu dibolehkan di Malaysia. Itu gempar Malaysia. Antara yang pro dan kontra. Nah, saya dikasih kesempatan di pengadilan di Masjid, saya bilang, kalau anggota DPR itu memutuskan bahwa judi sepak bola itu boleh, terus seluruh orang Malaysia itu judi semua. Gak usah khawatir, semuanya dapat dosa dan dosanya dikirimkan anggota DPR tadi. Tidak dikurangi sedikit. Kalau anggota DPR-nya meninggal, itu insya Allah. Kalau perjudiannya masih jalan, dikirimi terus. Ilah yang terakhir. Sampai hari kiamat kok terus itu jalan, dikirimi terus. Itu kalau ngajar-ngajar kepada oleh karena itu lihatlah bagaimana kedayaan dakwah dari para pendahulu kita. Jika di tanah Jawa ada puluhan juta umat Islam, siapa yang paling besar? Berapa pahala yang terus mengalir pada Wali Songo ke Wali Sembilan? Kalau dulu Jawa Islam, Islam bisa masuk ke tanah Jawa itu atas dasar Wali Songo. Kalau sekarang ada 100 juta orang Islam, tapi cuma sholat isya 4 rakaat misalnya, dapat pahala 4 kalikan 100 juta berapa? 400 juta. 400 juta ini dikirimkan semua ke Wali Songo, tidak dikurangi sedikit. Yang lebih hebat lagi siapa? Jika sekarang banyak orang yang mengamalkan kitabnya Imam Syafi'i, Indonesia itu kebanyakan bermadzhab Syafi'i, di Malaysia juga bermadzhab Syafi'i. Kalau sekarang misalnya ada 200-300 juta orang, bahkan di dunia 500 juta orang terus membaca kitabnya Imam Syafi'i, terus mengajarkan kitabnya Imam Syafi'i, terus mengamalkan fikihnya Imam Syafi'i, maka semua yang mengamalkan dapat pahala dan semua pahalanya dikirimkan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Berapa pahala yang terus mengalir kepada Imam Syafi'i? Sudah meninggal 1000 tahun dikirimi orang tak dunia. Apalagi generasi sahabat. Sekarang ada miliaran umat Islam. Berapa pahala yang terus mengalir kepada sahabat Rasul yang pertama kali mendakwakan Islam di atas muka bumi? Enak gak? Wah enak ya. Kalau sekarang ada 2 miliar orang Islam beramal, semua dikirimkan ke sahabat. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan sahabat, hati-hati dengan sahabat. Kalau ada umatku besok ya, di zaman nanti ada yang sodakoh dengan emas seberat bumi, ditimbang dibandingkan dengan sodakohnya sahabat dengan secuil kurma, ditimbang berapa? Berat sodakohnya sahabat. Kenapa? Walaupun cuma kue kurma itu lebih berat daripada emas berat bumi. Kenapa? Karena emas berat bumi pahalanya masuk sampai juga. Jadi kalau ditimbang beratnya, emas berat bumi plus kue kurma. Gampangnya gitu. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita jangan melihat debat terus kita ini gimana? Apa sih kita bedanya dengan sahabat? Apa bedanya kita dengan Imam Syafi'i? Apa bedanya dengan kita dengan Wali Songo? Mereka manusia, kita juga manusia. Wali Songo kakinya dua, kita juga dua. Wali Songo matanya dua, kita juga dua. Wali Songo kupingnya dua, kita juga dua. Wali Songo hidungnya dua, kita juga dua. Wali Songo umurnya paling ya 70-80, kita juga 70-80. Kalau mereka itu pahalanya terus mengalir banyak sekali, bagaimana dengan kita? Kita sama-sama umurnya pendek, kita sama-sama hidupnya cuma sekali. Dan besok kita sama-sama menghadap Allah di akhirat, di padang mahsyar yang sama. Jangan sampai mereka itu kemudian sangat bahagia, mereka bisa memikul pahala yang sangat banyak, terus kita bagaimana? Kita hidup sekali, apakah kemudian meninggal hilang begitu saja, tidak ada peninggalan sama sekali? Malah pada syukuran alhamdulillah meninggal itu, jemuran selamat. Biasanya ada dia jemuran hilang semua. Karya kita ini, tinggalan kita ini. Kita jangan melihat orang hebat-hebat saja. Kita harus mikir nasib kita yang diperintah Allah apa? Wal tanzur nafsun. Tidaklah semua memperhatikan dirinya sendiri. Kita ini kalau meninggal besok itu amalan kita ditimbang itu jumlah apa tidak dengan dosa. Jangan-jangan kayaknya amal buahnya tapi jumlah gak ikhlas semua, terbakar semua habis. Oleh karena itu pertanyaannya, mungkinkah kita mengikuti jejak mereka? Jejak sahabat itu belum pakai sepatu, rowak lagi. Kita keren pakai sepatu. Mungkinkah kita mengikuti jejak mereka? Ternyata bisa. Asalkan kita bisa memiliki amalan yang besar, amalan yang agung, amalan yang tinggi. Bagaimana amalannya? Amalannya apa? Amalan yang diajarkan sahabat itu apa? Disahkan oleh Allah dalam surat Al-Imran 110. Ini agama penuzulnya memang khusus untuk sahabat. Tapi ada kaidah Al-Imran yang memilasi lagi khusus si sahabat. Ibro atau hikmah pelajaran dari sebuah ayat atau sebuah lafaz itu diambil umumnya, lafaz bukan khususnya. Walaupun secara khusus ayat ini turun untuk sahabat. Kalau Allah memuji sahabat dengan pujian setinggi langit, itu bisa berlaku untuk semua orang. Apa pujian Allah? Alhamdulillah inna sayyidu wa untuk khairu ummati. Ukhrijat bin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa ta'muruna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Untuk wahai kamu sekalian para sahabat. Ini sapaan langsung dari Allah. Wahai kamu sekalian para sahabat, khairu ummati adalah sebaik-baiknya umat. Umat yang terbaik, umat yang nomor satu, umat yang paling unggul. Ukhrijat bin nasi yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kenapa Allah memuji-muji sahabat setinggi langit? Kenapa Allah menganggap ini generasi yang terbaik sepanjang sejarah manusia? Rahasianya cuma satu. Yaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi amalan rahasianya, amalan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian menyeru kepada yang ma'ruf dan kamu sekalian mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah dan kamu sekalian beriman kepada Allah. Jadi andalan dari sahabat itu apa? Ternyata amalannya adalah amal makruf nah. yang membuat sahabat jadi hebat itu bukan karena kaya raya, bukan karena bisnisnya sukses, bukan karena mobilnya banyak, bukan karena ganteng-ganteng, bukan karena gagah-gagah. Yang membuat sahabat dipuji-puji setinggi langit itu karena apa? Karena sahabat senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang dilandasi dengan iman. Kenapa? Kalau semua amar ma'ruf nahi munkar gak ada iman, ya tetap tertolak. Sudah ketemu? Kesimpulannya apa? Amalan paling tinggi, amalan paling agung, amalan paling besar itu apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Amalan yang bisa menjamin kita punya asal yang sebanyak-banyaknya, kita mempunyai asal yang sepanjang-panjangnya, melebihi panjangnya dari itu. Sudah dapat kesimpulannya, Bu? Amalannya apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Bapak-bapak, kesimpulannya apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Sudah kuat? Sudah kuat? Masih terangkat? Kalau masih, masih ada pertanyaan, Pak. Ini gambar apa? Pertanyaan, Pak. Bukan gambar seluruh. Masih mau terangkat? Masih kuat? Kemudian masih kosong? Sekarang sama-sama amar ma'ruf nahi munkar. Ini khusus yang terangkat ya. Kalau enggak berkenan ya mohon maaf. Cukup sekian saja. Pertanyaannya sekarang, sama-sama amar ma'ruf nahi munkar, apakah ada amar ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar yang paling tinggi? Sebagai terangkat saja. Katanya amar ma'ruf nahi munkar tadi sudah paling tinggi. Sekarang pertanyaannya, sama-sama amar ma'ruf nahi munkar, apakah ada yang lebih tinggi, apakah ada yang lebih besar, apakah ada yang lebih hebat lagi? Mau? Siap? Kalau siap, kita harus main-main dengan besar dan kecil. Siap nyanyi, lingkaran, besar. Semuanya pakai tanda petik. Besar dan kecil. Oke, siap? Kalau kita ingin tahu amar ma'ruf yang paling besar, kita harus ngerti kemakrufan yang paling besar. Kalau kita ingin nahi mungkar yang paling besar, kita harus ngerti kemungkaran yang paling besar. Jadi nanti sama-sama ngomong, sama-sama teriak, sama-sama menasihati, mungkin keuangnya tenaganya sama, waktunya sama, mungkin nasinya juga habisnya sama. Tapi kalau ditimbang oleh Allah, Pak, sudah. Berat sekali. Kenapa? Yang diteriakkan itu beda. Kemungkarannya beda, kemakrufannya beda. Oke, ya? Pertanyaan pertama. Jika ada orang tidak sholat, itu kemungkaran besar atau kecil? Besar. Nomor dua. Kalau ada orang berzina, kemungkaran besar atau kecil? Besar. Nomor tiga. Kalau ada orang mengambil riba, kemungkaran besar atau kecil? Besar. Nomor 5, kalau ada orang yang membunuh, kemungkaran besar apa kecil? Besar. Alhamdulillah. Jawaban Bapak Ibu sekalian salah. Tapi jangan ngantuk, kalau jangan ngantuk, ini ada nama yang kecil. Jika ada orang yang tidak tahu, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Jika ada orang yang berzina, kemungkaran besar apa kecil? Kalau ada orang mengambil riba, kemungkaran besar apa kecil? Kalau ada orang membunuh, kemungkaran besar apa kecil? Sebabnya apa? Ada yang lebih besar. Kita kan nyari yang paling besar. Sekarang saya tanya, yang lebih besar dari kemungkaran ini apa? Musyrik, semua sepakat? Musyrik paling besar? Salah. Musyrik itu? Yang lebih kecil lagi apa? Kafir. Kafir besar apa kecil? Kenapa? Ada yang lebih besar lagi. Kalau nggak ketemu lebih besar. Pengen tahu? Penasaran? Kita buka saja. Buka lagi. Apa kemungkaran yang paling besar? Sehingga kita kalau ngomong, udah lebih berat dari bumi. bumi saja isinya. Apa kemungkaran yang paling besar? Kemungkaran yang paling besar adalah kemungkaran yang bisa menyebabkan seluruh rakyat itu sukarela maupun terpaksa melakukan kemungkaran. Sekarang saya tanya lagi. Orang yang tidak sholat kemungkaran besar apa kecil? Orang tidak sholat itu kemungkaran besar. Tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu apa? Kemungkaran yang bisa menyebabkan seluruh rakyat Indonesia tidak sholat semua. Berzina itu kemungkaran besar apa kecil? Besar, siapa yang bilang? Tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu apa? Kemungkaran yang bisa membuat orang tak Indonesia berzina. Itulah. Musyrik kemungkaran besar apa kecil? Besar. Yang lebih besar apa? Kemungkaran yang bisa membuat tak Indonesia musyrik semua. Itu yang lebih besar. Kemungkaran apa? Kita lihat kemungkaran apa? Kemungkaran yang berasal dari penguasa. Kalau penguasa salah dalam membuat aturan. Aturan itu hukum. Sekarang saya ingin tanya. Ini jangan ngantuk ya. Sekarang saya mau tanya tentang hukum. Ini orang pulang profesor mulai hukum atau tidak? Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Yes. Ternyata enggak ada yang mulai hukum. Sholat hukumnya mubah. Siapa yang bilang mati? Sholat mubah, betul enggak? Sholat boleh, enggak sholat? Boleh. Enggak. Dalam tanda boleh. Puasa hukumnya apa? Judi itu hukumnya haram, kemudian jadi mubah, jadi boleh, kemudian orang paling judi semua. Yang dosa siapa? Semua dosa. Yang ini aturan itu bisa membuat rakyatnya dengan sukarela maupun terpaksa berjudi. Berjudi semua. Ya enggak, karena salah dalam menentukan riba karena wajib membuat seluruh rakyat itu dengan terpaksa maupun sukarela melakukan riba semua. Sekarang saya bilang tadi ada tidak sholat, tadi ada berzina, tadi ada mengambil riba, ada membunuh. Nah sekarang mulai bisnis kotennya mulai jalan, koten bisnis Islam. Sekarang saya tanya, tidak sholat mungkar enggak? Mungkar. Berzina mungkar. Mengambil riba mungkar. Membunuh mungkar. Sekarang saya tanya, dari empat macam dosa ini, dari empat macam kemungkaran ini, yang paling besar kemungkarannya yang mana? Berzina? Siapa membunuh di mana? Membunuh sama tidak sholat di mana? Tidak sholat sama mengambil riba di mana? Kalau Bapak Ibu sekalian membaca Quran, yang paling gede mengambil riba. Saya kemarin isi apa konsep bisnis Islam di Kalimantan, yang ikut ibu-ibu bapak-bapak di Pontianak di kantor gubernur. Saya tanya, Bapak Ibu sekalian, bunga itu hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Karena sama dengan riba. Kok tahu? Fatwa MUI. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sekalian, silakan tunjuk jari, siapa yang belum pernah membayar bunga atau mengambil bunga? Tunjuk jari. Betul kata Rasul, besok di zaman akhir seluruh umatku akan terlibat dengan riba. Tidak ada yang tidak. Kalau ada yang tidak, pasti terkena debu debunya. Jadi saya boleh merem, sudah dinas oleh Rasul, seluruh umat Islam di akhir zaman ini kena riba. Pasti ngerti riba itu haram. Ibu-ibu sekalian, kenapa masih mengambil riba? Kok itu sudah terlalu haram kok masih mengambil riba? Kenapa? Haram-haram saja di luar pokok. Kalau di bunganya itu masih kecil. Kenapa? Karena baca ayatnya cuma sesuai. Betul gak? Yang dibaca Al-Baqarah 275 itu cuma sesuai ayat. Yang dibaca apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini masih koma, Bu. Ada yang pernah melanjutkan bacanya? Saya jamin kalau ada yang melanjutkan sampai selesai, enggak bisa tidur semua. Mau dibaca? Dilanjutkan? Faman ja'ahu ma'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma talab. Wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah tahu lawanan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau dulu nggak ngerti ya sudah. Kalau sekarang ngerti, ditinggalkan. Ya sudah gimana? Dimaafkan. Alhamdulillah. Belum titik. Nah ini yang harus siap-siap. Lanjutannya apa? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kok enggak biar sih? Barang siapa yang mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya adalah neraka dan mereka akan kekal di dalam. Sama dengan mati kafir. Kalau tidak bertaubat. Ibu-ibu sudah sholat? Sudah sholat lima waktu? Setiap hari sholat lima waktu? Untuk apa setiap hari sholat lima waktu? Kalau masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya adalah neraka dan akan kekal di dalam. Bapak-bapak sudah puasa? Kalau Ramadan puasa? Untuk apa setiap tahun puasa Ramadan? Selesai puasa Ramadan masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal di dalam. Sudah TPH sih? Berulang-ulang TPH sih? Untuk apa pulang haji masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal. Ada yang lebih berat dari mengambil riba? Kekal di dalam neraka forever, masuk neraka selama-lamanya. waktu di Kalimantan. Malamnya itu ibu-ibu pakai nanya saya, pada telepon saya, Pak Ustaz, malam hari ini saya nggak bisa tidur, Pak Ustaz. Apa hubungannya sama saya? Ibu-ibu telepon lagi. Kenapa nggak bisa tidur? Pak Ustaz, malam hari ini saya mau tidur itu memeluk Quran, Pak Ustaz. Saya tidur memeluk Quran, Pak Ustaz. Saya buka Quran terjemah. Saya baca berulang-ulang Al-Baqarah 205. Saya baca terjemahnya berulang-ulang. Enggak berubah, Pak Ustaz. Ya, mesti baik. Mungkin beliau enggak percaya dengan terjemahan saya. Dicek berulang-ulang. Bum bisa kol itu. Mereka akan kesan di mereka enggak bisa tidur. Saya juga enggak bisa tidur. Saya baca dari kol. Hati-hati. Kebanyakan bisnis kita, kalau mengikuti mas dari Rasul, hampir semuanya terlibat dengan itu. Tapi anehnya oleh negara ini wajib hukum. Ini kan membuat orang se-Indonesia bisa terlibat riba semua. Nanti kalau masuk neraka semua gimana? Cinta jauh. Nanti diangkat saling menyalahkan. Tapi gak ada gunanya gitu, cuma dibenerin sama malaikat aja. Tidak, bantal-bantal. Gak ada satu budia. Gak ada tahunnya itu bantal-bantal. Kalau penguasa disalahin, gak mau salahnya kamu ikut. Ini saya cipas, merasa gara-gara-gara. Siapa yang nyuruh ikut saya? Saya menyalahkan. Dalam Quran disebutkan. Berarti kemungkaran yang paling besar apa? Kemungkaran yang berasal dari Allah. Oleh karena itu amal makruf nahi munkar yang paling agung itu yang bisa membuat seluruh rakyatnya melakukan kemakmuran dan yang bisa membuat seluruh rakyatnya mencegah dari kemungkaran, yaitu amal makruf nahi munkar kepada Allah. Orang marah dalilnya dikeluarkan dari Rasulullah. Rasul bersabda, Sayyidu Suhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa Rasulun Koma ila imamin jahirin Fa'amaruhu wa nahanahu Rabotalah. Mati yang paling mulia itu mati apa? Mati syahid. Ada yang paling mulia? Tidak. Mati yang paling mulia di sisi Allah itu mati syahid. Orang mati syahid itu amalannya tidak ditimbang. Tidak bisa, orang mati syahid itu tidak bisa langsung masuk surga secepat gila. Tapi nanti menguabrak pintu surga, kenapa? Kalau masih punya tanggungan mutak. Hati-hati aneh hati. Walaupun mati syahid, kalau masih meninggalkan utang kok gak beres di dunia, gak bisa langsung masuk surga juga. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang mati syahid. Tapi semulia-mulianya orang mati syahid itu masih ada bosnya orang yang mati syahid. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Nabi mengatakan, Sayyidu Suhada, pembunuhnya para suhada, bosnya para suhada, pemimpinnya para suhada, itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Pengen gak? Kayak Hamzah bin Abdul Muttalib. Pengen gak? Kalau pengen, ikuti yang lanjutannya. Wa Rasulun Koma Ila Imamin Jahirin. Dan seseorang yang berani datang menghadap penguasa yang jahil. Penguasa yang jahil itu penguasa yang tidak mau menerapkan syariat itu. Maaf Allah, wa nahanu. Kemudian berani melakukan amal makruf nahi munkar. Fakotalahu. Kemudian dia dibunuhkan. Makanya kalau nanti di Kulon Progo ada dipanggil FBI, paling cuma 1 menit itu salaman. Tolong jangan ngomong macam-macam, jangan minta-minta macam-macam. Jangan, alamak, lu nanti muka. Ketemu FBI, salaman langsung ngomong Pak FBI sampai nanti untuk, ya, saya nasihatkan Pak FBI kalau jadi presiden, terapkan saya Islam di Indonesia. Wassalam, langsung balik. 1 menit kok. Pak Yasa nanti yang bilang. Oh ya. Rugi kalau suruh bupati. Kenapa? Belapan ini ya. Nanti kalau sudah keluar dari lagi. Tuh, balik kenapa? Kok saya belum dibunuh? menit itu kalau ditimbang makhluda. Berat itu timbangannya. Kenapa? Kalau itu nasihat, itu amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, itu sama saja kita menasihati seluruh rakyat Indonesia. Dalil kedua, Abdul Jihadi kalimatul rakyat sehingga sultanin jahil. Jihad yang paling utama adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar yang ditujukan kepada penguasa yang jahil, penguasa yang dolim, penguasa yang tidak mau menerapkan syariat. Jihad yang paling, tapi ini hanya nilai pahala ya, jangan disamakan dengan jihad yang kecil. Sebaliknya, kemaksiatan yang paling besar, kemaksiatan yang paling agung adalah lalai dari aktivitas melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu, sehingga hampir seluruh syariat Islam sekarang terbengkalai, sehingga kehidupan kita sekarang diatur dengan aturan yang tidak berasal dari Allah. Kita dulu pernah berjuang, pernah usir Belanda, Belandanya diusir tapi hukumnya dipakai di Indonesia. 80% hukum sekarang masih pakai warisan Belanda. Kenapa? Karena lalai dari amar ma'ruf. Tugas kita itu ngomong, mengingatkan kepada penguasa. Jalannya apa? Sabda Rasul juga. Wallazi nafsi biyadihi. Ini pakai lam tauhid dan nun tauhid. Latak murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Au la yusakinna Allah ya ba'sa 'alaikum in ifokan min 'indihi. Tsumma la tadhunna hu fala yastajabu. Ini hati-hati. Wallazi nafsi biyadihi. Sungguh demi zat yang diriku berada di dalam genggaman, kalian itu hanya diberi dua pilihan ya. Hidup kita hanya diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama apa? Latak murun nabil ma'ruf walatan daunna amin juga. Pilihan pertama, kamu mau melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau pilihan yang kedua. Pilihan kedua apa? Allah akan mendatangkan sisa dari sisinya yang akan menimpa kalian. Tsumma latak daunna hubalani sajadu. Kemudian kalian berdoa, doa kalian tidak dikabulkan. Saya khawatir kita itu tiap hari Indonesia berdoa, kita selalu berdoa, bahkan rame-rame istighosah. Tapi didengar saja oleh Allah tidak, apalagi kita pun. Kalau kita tidak mau melakukan amar ma'ruf, daripada kepanjangan sekarang amar ma'ruf nahi munkarnya kita ringkas. Ini boleh tusuk, boleh enggak. Namanya juga serangkan. Kita punya niat sudah terbangun. Kalau kita punya niat ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Kulon Progo, pahalanya berapa? Kulon Progo. Daripada hanya Cokro Dipat, gede mana? Gede Kulon Progo. Ini baru niat nih. Makanya kalau niat jangan pelit. Jangan cuma saya ingin mendakwakan Islam di Cokro Dipang saja, palanya mau tak Cokro Dipang, apalagi Dipangnya reyok. Rugi kan? Kalau kita tingkatkan, kita niat ingin mendakwakan Islam, ingin amar ma'ruf nahi munkar di Kulon Progo, berarti palanya sebesar apa? Kulon Progo, gede nggak? Rugi niat itu. Kita perbesar lagi, kita niat dakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk DIY, pahalanya besar apa? DIY. Besar enggak? Kita lihat amar ma'ruf nahi munkar mendakwakan Islam untuk Indonesia, pahalanya besar apa? Indonesia. Besar apa ini? Wong niat aja enggak kulak. Kalau kita niat ingin menegakkan Islam, ingin dakwah Islam untuk seluruh dunia, pahalanya sebesar apa? Bagaimana caranya kita bisa mendakwakan untuk tegaknya Islam seluruh dunia? Kita harus punya kesepakatan. Kalimat apa yang bisa mewakili tegaknya Islam seluruh dunia? Jika penguasa mau mengatur negaranya dengan syariat Islam, terus negaranya mau dikasih judul lagi. Khusus enggak kalau diberi judul hilang. Tetap. Kenapa? Tak dunia. Seluruh dunia terlalu. Kalau enggak mau, diniat. Mau niat aja kalau enggak mau. Marilah kita bangkit untuk bersama-sama menuntut ilmu, kemudian berjuang bersama untuk menegakkan nama ma'ruf nahi munkar yang paling agung ini. Bersama. Bersambung. Nanti disambung bersambung. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ketemu yang paling tinggi, paling agung. Kalau ada yang lebih tinggi, tolong diusulkan, nanti saya sampai. Menurut saya, yang bisa mewakili diperlakukannya seluruh syariat Islam di atas muka bumi ini, kalau khilafah itu tegak benar. Kemudian besok kemudian saya dapat undangan ke depan. Yang undang itu Profesor Hasan Monakata. Beliau orang Jepang asli yang sudah masuk Islam. Saya pernah ketemu di Malaysia, ngobrol-ngobrol. Saya pernah tanya, Prof, orang Islam di Jepang itu jumlahnya berapa? Dia mengatakan, orang Islam di Jepang, dia mengatakan, orang Jepang itu penduduknya 125 juta. Penduduk Jepang 125 juta. Yang Muslim cuma 70 ribu. Satu juta aja enggak? 100 ribu aja enggak? Dari 125 juta yang Muslim cuma 70 ribu. Saya tanya lagi, dari 70 ribu itu yang asli Jepang berapa? Cuma 7 ribu. Itu saja masuk Islamnya karena nikah. Terus saya tanya lagi, dasarnya aja, kok bisa cuma 7 ribu itu kenapa? Nanti dia yang marah. Orang asli Jepang yang masuk Islam itu cuma 7 ribu itu karena apa? Saya kaget ya, karena tidak ada pilihan. Itu orang Jepang loh. Dia menjelaskan tidak ada khilafah sehingga tidak ada yang mendakwai Jepang. Mendakwai Jepang itu harus dengan negara, bukan dengan individu atau kelompok. Dia bilang, saya ini jadi profesor, jadi dosen di Kyoto University. Sudah ngajar tentang Islam selama 20 tahun. Mahasiswa saya sendiri sudah saya tekoki, bahkan setengah saya paksa. Yang masuk Islam berapa? 20 tahun yang masuk Islam berapa? 7 orang. Kenapa? Karena individu. Tapi kalau dakwah diubah oleh negara, kemudian ada putuhat, ayat yang kita baca apa? Iza da'anasrullahi wal-fad wa'ayyat nada yasukuruna fi dinillahi afwaja. Iza da'at, apabila telah dapat pertolongan dari Allah dan Allah sudah memberikan putuhat kemenangan-kemenangan. Wara'aitan nata, maka manusia, semua manusia akan menyaksikan. Orang itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Wara'aitan nata yadukuruna fi dinillahi afwaja. Kita akan menyaksikan orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau apa? Kalau ada putuhat. Dan butuhkan itu atas pertolongan dari Allah. Ayat ini tidak pernah kita baca. Sekarang hari ini tidak pernah kita baca. Kenapa? Sekarang yang kita saksikan orang berbondong-bondong murtad. Saya pernah di Wonosari, klien itu bersama jamaah salat Yudhiyah, survei. Di klien itu ada desa yang dulunya 100% Islam. Tahun 50, lurahnya masih punya data. 100% Islam. Sekarang yang Islam tinggal berapa? 10%. 90% sudah murtad. Kenapa? Karena tidak ada yang menjaga. Tidak ada yang menjaga hidup. Tapi kita mengatakan musyrik yang dosa yang paling besar apa? Musyrik. Tapi kalau tidak ada yang menjaga itu saat Indonesia bisa musyrik semua. Maaf ya, contohnya contoh adalah yang musyrik. Ini mohon maaf kalau ada Bapak Ibu dulu. Mohon maaf, kalau ada guru, terutama guru PKN, yang ngajari bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar, itu musyrik apa tidak? Mengakui kebenaran agama lain, itu sama saja mengakui kebenaran Tuhan agama kalau itu diajarkan di sekolah-sekolah, semua agama itu sama kok. Semua agama itu benar. Tak Indonesia muslim kafir. Kalau kita lakukan, kenapa? Karena berasal dari al-dhumul mungkar. Kejadiannya mungkar dari apa? Penguasa yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk rakyatnya dan mengemban jawab seluruh dunia. Menyelamatkan orang Amerika ini kan butuh diselamatkan. Kasihan lagi gagal. Gak ada yang mendakwai sehingga kemana-mana ini telanjang. Itu lebih primitif dari orang Iran. Orang Iran sekarang lagi belajar pakai baju. Orang Jakarta sekarang belajar buka baju. Ada yang belajar. Kenapa gak ada yang mendakwai? Padahal kalau orang nanti dalam keadaan kafir, ancamannya apa? Masuk neraka selama-lamanya. Kita punya latar belakang saja. Kalau kita punya tetangga, kita lagi tidur enak-enak, lagi itu normal malam, itu orang sama istri, tiba-tiba tetangganya kebakaran. Kira-kira kita akan bangun gak? Kira-kira kita akan menyelamatkan gak? Iya. Walaupun mungkin bajunya belum lengkap, kita akan ambil-ambil, kita akan selamatkan tetangganya terbakar. Kenapa? Kita kasihan sama tetangga. Kenapa? Karena mau terbakar. Tapi kalau tetangganya akan masuk neraka selama-lamanya, kita itu punya rasa kasihan gak? Gak punya kita itu. Kita biarin aja. Perokok yang merokok ngumpul. Emang gue pikir. Sekarang dakwah itu jalan di tempat, kata Profesor Hasan Munakar. Orang Islam itu dakwahnya jalan di tempat. Kita itu dakwah hanya orang Islam untuk orang Islam. Kita tidak pernah mendakwai orang Islam untuk orang Islam. Ini dakwah itu bukan memaksa untuk masuk agama. Mendakwai tidak pernah. Kenapa? Karena sudah tidak ada institusi yang mau mengemban amal ma'ruf. Tetapi kalau itu dibangun oleh negara, Amerika dilakukan itu rakyatnya nanti akan berbondong-bondong masuk. Jepang juga begitu dilakukan rakyatnya berbondong-bondong masuk. Itu kalau masih ada putusan. Sekarang jawab kita mau ke Malaysia aja ditangkap sama polisi Malaysia. Malu deh baik dia katakan itu milih matanya. Itu yang terjadi di Malaysia. Padahal sesama muslim. Kemarin dari Malaysia keluaran satu hadis itu semua gak bisa itu. Karena Malaysia habis menemunya dengan Malaysia nomor satu. Satu untuk Malaysia, Malaysia untuk satu. Dua lagi kemarin-kemarin. Nasionalisme Malaysia. Saya katakan hadis. Laisa minna man da'a ila akhobia Fakota lali akhobia Fakuti lali akhobia. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ila akhobia. Orang yang menyeru kepada akhobia nasionalisme perkataan. Fakota lali akhobia. Yang berjuang, yang berperang atas nama akhobia nasionalisme. Dan yang mati karena akhobia nasionalis. Jangan berharap besok di padang mahsyar kita masuk kelompoknya Nabi diterima. Diusir kamu bukan kelompok. Ini saya di Malaysia. Kebetulan saya jawabnya di ATM. ATM itu angkatan tentara Malaysia. Kalau di sini TN. Ada jenderal yang bintang 100. Saya tantang. Malaysia berani gak perang lawan Indonesia? Berani gak? Berani. Saya tantang. Indonesia itu cuma 250 juta penduduk. Malaysia 25 juta. Berani enggak perang lawan Indonesia? Kalau berani, orang Indonesia ke Malaysia itu enggak usah bawa senjata. Kenting semua aja bawa lobby. Tapi 5 juta. Saya tanya, kalau Indonesia perang lawan Malaysia, siapa yang masuk surga? Saya tanya. Kalau Indonesia perang lawan Malaysia, siapa yang masuk surga? Jawabnya dua-duanya masuk perang. Kalau sesama muslim kok berperang tanpa hak, ini dua-duanya masuk perang. Dulu Rasul pernah mengatakan itu di konteks Sahabat. Itu kenapa yang dua-duanya masuk neraka? Harusnya yang masuk neraka yang membunuh, bukan yang dibunuh. Kata Nabi yang namanya berantem, yang namanya perang, kemungkinannya cuma dua. Kalau gak membunuh ya dibunuh. Kalau dibunuh itu kebetulan saja. Berarti dua-duanya memang pengen membunuh. Maka dua-duanya kita tuh paling semangat kalau perang sama Malaysia. Betul gak? Apalagi sekarang di Hong Kong. Sekarang kita sudah dicuri kebudayaan kita. Tau-tau. Kalau siap menyerang Malaysia, ini yang tau-tau. Betul gak? Kayak-kayak Hong Kong. Orang mikir. Harusnya kita sadar. Nabi mengatakan kita bui alil khalifah ini faktulul akhirat semua. Apabila dibayar dua orang pemimpin, apabila dibayar dua orang khalifah di antara kamu, maka bunuhlah yang terakhir dari yang kedua. Kalau Malaysia itu ada dua pemimpin, yang satu perlu bunuh itu. Itu artinya apa? Haram hukumnya umat Islam itu memiliki lebih dari satu pemimpin. Sekarang pemimpin umat Islam sangat itu. Di Malaysia. Sekarang mungkin Malaysia itu 57. Hanya untuk menyelamatkan Palestina saja. Palestina itu penduduknya cuma 5 juta. Israel juga penduduknya cuma 5 juta. Israel itu cuma 5 juta. Di tengah-tengah jantungnya Islam. Islam itu di sekitar Israel kalau di total itu 350 juta. 350 juta, 45 juta itu tidak pernah bisa ngalahin. Kenapa? Karena disekat oleh negara-negara nation state, nationalism. Menyelamatkan Palestina tidak bisa, kenapa? Saudi tidak boleh mengirimkan pasukannya melewati perbatasan Saudi. Yordania tidak boleh, Mesir tidak boleh. Mereka tidak boleh kecuali PBB. PBB itu anaknya Israel. Kenapa kita tidak bisa menyelamatkan Palestina? Karena tidak boleh menyelamatkan. Nasibnya Palestina ya, terserah Palestina itu bangsa Palestina, bukan bangsa Arab. Mati ya, mati ya. Orang Mesir juga bilang, itu bukan bangsa Mesir, bangsa Palestina. Urusannya sendiri. Kalau mau bantu ya paling hati bantu saja. Apalagi Indonesia, Indonesia urusannya Indonesia, jangan urusi Palestina. Kenapa? Kita merasa bangsa Indonesia bukan umat Islam. Sehingga tiap hari mereka dibahas, tiap hari mereka dibunuh hanya nonton di televisi. Kasihan, orang di Palestina. Penjara terbesar dunia itu di Gaza. Penduduknya 1,5 juta di blokade dengan tembok yang sangat tinggi, tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan bantuan di sana. Itu penjara yang tanpa listrik, tanpa air, tanpa makanan. Itu kalau orang Mesir tidak gerong dari bawah, tidak kasih bantuan dari menggali tanah-tanah di bawah, itu dibiarkan mati semua. 1,5 juta itu belum ada sejarah penjara terbesar di dunia kecuali di Gaza. Tapi ketika orang Mesir mau bantu, dilarang sama pemerintah Mesir. Malah ditembaki. Kenapa? Itu bukan bangsa Mesir, jangan bilang. Itu kalau mati itu Nabi itu gimana kira-kira pasang? Nangis. Terus apa gunanya dulu Nabi itu sadar? Laisa minna manda ila atau tidak? Itulah sebabnya kita mempunyai PL yang sangat besar, tetapi di sisi lain sebenarnya ada peluang kita untuk meraih pahala yang paling besar. Yaitu apa? Kita berjuang sama Allah Ta'ala untuk tujuan yang paling besar, paling agung, yaitu menegakkan Islam untuk seluruh semesta. Jangan sampai kita meninggal sia-sia. Untuk terhindar, khilafah saja gak mau. Ngomongin khilafah saja gak mau. Rugi kan? Padahal kalau kita mau ngomong sedikit, mari kita tegakkan khilafah. Ditimbang jujur beratnya kita. Kalau enggak berani tanya ke mereka. Benar itu. Masa hidup sekali aja enggak pernah itu. Kita memegang kembali panji-panjinya Rasul. Benderanya Rasul apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dua panji. Kalau panji itu warnanya hitam, tulisannya putih. Kalau liwa itu benderanya putih, tulisannya hitam. Itu namanya liwa kalau hitam buruk. Itu yang dipakai sejak zaman Rasul sampai ke khilafah. Itu bukan benderanya kelompok apapun juga. itu benderanya Rasul yang dulu setiap pasukan selalu bawa itu. Perang Mekah ingat pemimpin komandannya itu dipenggal tangan kanannya diberikan pakai tangan kiri, penggal kaki kiri dari tangan kiri disempit pakai kaki supaya apa? Bendera itu tetap sampai kakinya putus semua dia harus rebah meninggal masih menancap dalam diri. Ulama menyimpulkan bendera itu kalau itu wajib umat Islam berpegang pada satu bendera. La ilaha illallah. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya rasa dengan apa yang saya sampaikan setiap kita akan begitu iri dengan pahala-pahala yang telah terucap dari kesempatan dan sahabat yang telah mendahului kita. Namun menurut pihak kami, karena ketika tahun 2007 pada siaran televisi yang pertama di Maluku, Buya Rasyid menyampaikan bahwa saya masih ingat yang sampaikan Rupa lima jalan wa amanati Suma Rupa lima jalan jalan wa amanati. Jadi sungguh sebahagia orang yang melihat kutu dan beriman padaku. Kemudian sungguh sebahagia orang yang tidak pernah melihatku tetapi dia beriman kepada Allah. Itu dikatakan sampai 7 kali. Memang hadis ini saya tidak tahu rawinya di mana, tapi saya masih ingat itu dan kami tidak lihat. Bagaimana dengan posisi orang sekarang? Apakah juga masih mungkin untuk menjangkau posisi para sahabat yang terdahulu? Kalau kesiapan untuk memberikan pengorbanan bagi Islam itu menurut saya yang saya rasakan, yang saya siapkan dari saya, ya insya Allah apapun kalau untuk Islam siap untuk memberikan. Jadi mari saya dulu pernah juga dapat penjelasan dari kiai saya itu. Waktu saya cerita tadi masalah hadis apa, kalau umat Islam di akhir zaman itu sodako emas sudah bumi dibanding dengan sahabat sodako setuil kurma pahalanya kelima. Jadi sahabat berarti yang paling enak itu sahabat, yang paling mulia itu sahabat, yang paling tinggi derajatnya itu sahabat. Ternyata kiai saya dulu menjelaskan ini belum disik. Belum disik. Dia mengatakan Allah itu adil. Allah itu adil. Kalau jadi patah hari ini kok kasihan semua generasi akhir. Ngiri semua. Allah gak adil. Kenapa saya dilahirkan sekarang? Sekarang di Tuhan Rokul. Jadi dulu kita lahir di Arab, di Jazirah Arab, lahir di rumah sahabatnya Rasul kan gila. Ternyata hadis itu mesti lengkap, Islam itu lengkap. Kiai saya menjelaskannya juga lengkap. Setelah menjelaskan hadis itu, dia menjelaskan hadis yang disampaikan dia. Jadi tidak terkhawatir. Sebenarnya umat di akhir zaman itu derajatnya bisa sama seperti generasi Tuhan. Tapi menjelaskan itu cuma. Kalau sahabat itu imannya kuat betul, perjuangannya itu hebat betul. Kenapa? Ya maklum aja bukan sama Rasul. Gak cuma ketemu Rasul. Kalau malaikat pas turun gak datang dia. Kadang-kadang malaikat datang kan langsung duduk, langsung berhadapan dengan Rasul, walaupun dengan berwujud manusia. Kemudian tanya-tanya gitu. tentang penjelasan apa yang disebut Islam, apa yang disebut iman, apa yang disebut ihsan. Itu kan malaikat kelihatan. Apalagi melihat mukjizat-mukjizat yang begitu banyak. Kalau dia iman, imannya terlalu besar, maklum. Kenapa? Ketemu Rasul langsung. Oleh karena itu, alhamdulillah, Islam itu adil. Ada hadis yang adil saja. Jadi umat akhir zaman jangan khawatir. Nanti nilai imannya itu akan dianggap sama dengan Rasul. Kenapa? Bobot imannya itu berat. Karena umat di zaman akhir sudah tidak ketemu aku lagi, sudah tidak ketemu Rasul lagi, kok masih beriman kepada aku? Itu nilainya sangat berat. Sehingga derajatnya insya Allah sama dengan adil kan? Memang zaman sekarang itu untuk beriman susah. Apalagi sekarang ada norma pada Islam liberal segala lagi. Kalau sebenarnya itu perjalanan cuma satu melek-melek syariat Islam. Melek-melek tidak Islam juga, tidak cuma syariat Islam. Syariat Islam sudah kuno, sudah kadaluwaso. Syariat Islam itu kejem, syariat Islam itu tidak berpikir perimanusiaan. Syariat Islam tidak adil, itu omongannya. Islam ini berlalu, diulang-ulang. Bikin umat makin ragu, makin ragu. Imannya itu makin rusak, makin runtuh. Kenapa juga adil kan? Saya ngerti kata saya ngajarnya di AIN. Jadi itu pandangannya apa? Tidak Allah, tidak nafsu. Makanya diganti UIN gitu. UIN itu artinya apa? UIN insya Allah Islam. Ngeri betul itu. Sekarang ada liberal itu sudah merasuk sih. Semua perguruan tinggi Islam itu sekarang yang diajarkan liberal itu. Dan diukurasi. Saya insya Allah saya boleh menjamin orang yang lulus IAIN atau lulus UIN itu hampir semuanya itu liberal. Kalau nggak liberal mestinya nggak lulus. Maka kalau dilarang anak IAIN nanti hari kita selagi gimana? Jangan mentang-mentang IAIN uang nanti ngasihnya buat itu. Dia baca korannya pintar, tapi pikirannya karena apa? Sudah melakukan syariat Islam. Ajaran liberal itu apa? Teks itu tidak penting. Yang penting itu konteks. Teks itu kalau cocoknya zaman Nabi ya sudah zaman Nabi. Kalau sekarang tidak cocok, tidak usah duduk sama teks. Ajarannya gitu. Misalnya waris. Waris itu laki-laki dua, perempuan satu. Itu cocok zaman Nabi. Kenapa zaman Nabi? Yang kerja cuma laki-laki, perempuan tidak kerja. Makanya kalau laki-laki itu dapat dua, perempuan dapat satu itu adil. Karena yang berkewajiban memberi nafkah itu laki-laki. Perempuan itu sudah dinafkahi, maka kalau dapat waris satu saja. Laki-laki menafkahi berarti dua, itu adil. Adil zaman Rasul. Sekarang menjaga adil, kenapa? Laki-laki kerja, perempuan kerja. Kalau dua banding satu kan tidak adil. Yang adil apa? Satu banding satu. Loh tesnya bisa dua banding satu itu tidak kuno. Itu tekstual, sekarang kontekstual. Ilmiah enggak? Ilmiah. Itu enggak, contoh ajaran liberal itu baru saya lihat. Nanti kalau sudah akidah, kok menurut-menurut. Itu kan membuat iman umat di akhir zaman itu terancam. Kenapa? Enggak ketemu Rasul. Kalau dulu ada Rasul apa-apa bisa langsung tanya. Ini ada bunga. Bunga itu karam atau enggak? Jalinya juga enggak ada. Jalinya kan riba, kalau bunga enggak ada. Apalagi bunga kalau diterjemahkan bahasa Arab apa? Faedah. Kalau kita baca kita kemarin, bunga bank itu disebut faedah. Bahasa Inggrisnya interest. Dan sebetulnya bunga. Kata Malaysia ya bunga di transfer. Karena suaminya orang dari sini. Lepas itu itu kan bukan riba, jadi haramnya riba, itu adalah semua. Nabi cuma mengatakan, kullu qardin dharrona anwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan tambahan atau manfaat itu adalah riba. Udah, bukannya riba. Dan kita kalau ada utang piutang kok menghasilkan anak-anak, disebut anak-anak atau bapaan atau ibu-an, yang penting itu Rasul mengatakan bahwa serius seriuslah. Simpel kontrasnya. Jadi mau juga habis semua itu gimana? Maka kalau ada umat di akhir zaman kok masih berpegang teguh pada, masih beriman kepada aku, masih berpegang teguh pada sunnahku, insya Allah ini nanti itu levelnya sama dengan selamat Allah umat. Amin. Mungkin apa? Kumpung-kumpung mengatasi kata-kata itu. Kemudian kalau di Indonesia itu kan dekan itu nabung kok tidak berguna, padahal nilai tukar rupiah itu makin merosot. Kalau misalnya saya nabung 1 juta, 10 tahun lagi kalau itu 1 juta, wah nilainya 1 juta yang waktu dulu dengan sekarang jauh sekali. Nah bagaimana dengan kaitannya andekan tidak ada riba? Jadi nabung 1 juta tetap 1 juta. Lalu nilainya mungkin juga dengan uang itu nilainya berapa terus. Kalau satu gak pakai bunga, kasihan yang masuk. Nilainya berapa terus. Padahal kalau di bunga, kasih bunga saja. Kalau inflasi 1 tahun 10%, kasih bunga 6%, nah itu ya, masih rugi gak sih bunga 6%. Apalagi gak dikasih bunga. Kalau rugi. Terus gimana? Jadi apa? Yang salah itu uangnya. Uang kertas itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut ajaran Islam, uang itu wajib emas dan perak. Dalilnya mana? Dalilnya lupa. Ayatnya, lupa bunyinya yang ini. Allah berfirman, "Wallazina yakizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhu bi adzabin alim." Itu salah satu dalil. Ini mohon diperhatikan. "Wallazina yakizuna dzahaba wal fiddata," orang-orang yang menyimpan emas dan perak, "wa la yunfiquna fi sabilillah," dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah, "fakat sibuk biasa di nari, maka berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih." Maka bahasanya keren. Maksudnya apa sih? Kalau kita baca kitabnya Imam Ghazali Az-Zahab judulnya Hikmah Rahasia Emas, dari ayat ini Imam Ghazali menyimpulkan tujuan utama Allah menciptakan emas itu untuk menjadi mata uang. Kenapa? Ayat ini mengatakan menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah. Maksudnya apa? Tidak mau memutar dalam pasar atau dalam kancah ekonomi. Berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Menyimpan emas dan perak hukumnya haram. Berarti wajib menjadikan emas dan perak itu berputar di tengah-tengah manusia. Maksudnya apa? Wajib emas dan perak itu menjadi mata uang. Tidak boleh. Ada yang menyimpan emas, beri kabar sendiri. Itu maksudnya mata uang maka kalau mata uang emas dan perak ini ekonomi dijamin pasti adil dan stabil. Stabil berarti tidak ada inflasi. Tolong kalau mengukur emas itu jangan pakai rupiah. Saya pernah diprotes waktu seminar, "Pak, sampean bilang emas tidak mengalami inflasi. Kenyataannya emas harganya naik turun. Sekarang ada emas lagi turun nih. Pak Rudi kan juga emas." Katanya stabil, nyatanya harga emas naik turun. Sampean tuh gue mikir sedikit ya. Kenapa? Naik turunnya emas itu bukan terhadap komoditas, tapi terhadap mata uang kertas. Jadi sebenarnya naik turun itu mata uang kertas, bukan emasnya. Tapi kalau emas diukur dengan barang atau komoditas itu stabil. Maka kalau kita lihat zaman Rasul dulu harga ayam satu berapa? 1 dirham. Maka kalau kita punya 1 dirham itu bisa kita rupiahkan. Itu bisa beli ayam kampung satu, kambing itu 1 dinar. kambing yang besar. Satu dinar kira-kira 2 juta. 2 juta dapat kambing yang besar. Zaman Rasul dapat satu kambing, karena tidak dapat satu kambing. 1500 tahun emas atau dinar itu stabil terhadap barang jasa, bukan terhadap uang kertas. Satu. Hasil kenapa? Sesuai ayat latar bimu nawala tuzbar, kamu tidak mendolimi dan tidak dibolimi. Kenapa hasil? Karena sekarang ini Indonesia itu kaya raya. Sekarang Indonesia itu sumber daya alamnya melimpah ruah. Kenapa miskin? Kenapa penduduknya bangkrut miskin? Karena kekayaannya dikeruk ke luar negeri. Mengeruknya pakai apa juga? Kalau dulu kita dijajah, penjajahan zaman kuno, penjajahan zaman primitif itu jajahnya pakai apa? Pakai pasukan ya? Harus bawa kapal, bawa pasukan, harus perang, perangnya aja harus menang. Kalau kalah kan balik lagi. Itu penjajahan zaman kuno. Kalau penjajahan zaman sekarang gak perlu pakai senjata, gak perlu pakai pasukan. Cukup pakai uang kertas. Cukup cetak uang kertas yang gak ada nilainya sama sekali. Dolar Amerika itu dicetak gak pakai nilai apa. Biaya pencetakan satu dolar itu hanya 4 sen. 4 sen kira-kira 400 rupiah. Kalau ditulis 1 dolar itu nilainya sekitar 9.000. Kalau dibutuhkan 10.000, berarti untungnya berapa? 9.600 rupiah. Satu kali cetak. Itu kalau ditulis 1 dolar. Kalau ditulis 100 dolar, langsung 1 juta itu. Biayanya cuma 4 sen. Tapi dolar-dolar yang dicetak Amerika itu menentukan jatuh bangunnya rupiah. Kalau Bapak Ibu sekalian dulu pernah ingat krisis moneter, kenapa rupiah jatuh? Kenapa kemudian rupiah naik? Kenapa rupiah jatuh? Kalau belajar ekonomi, jamnya apa? Jatuh bangunnya rupiah tergantung banyak sedikitnya dolar yang ada di Indonesia. Kalau dolar itu masuk ke Indonesia banjir, maka rupiah akan muat. Tapi kalau nanti dolar keluar Indonesia, rupiah jatuh. Sekarang rupiah jatuh berarti banyak dolar yang keluar. Maka kalau ingin rupiah menguat lagi, caranya bagaimana? Kita harus mendatangkan dolar. Cuma masalahnya mendatangkan dolar tidak bisa dibeli dengan rupiah. Orang barat tidak mau, kok lemimut. Dolar tidak bisa masuk ke Indonesia hanya ditukar dengan rupiah. Ini itu tidak laku, Pak. Untuk bisa memasukkan dolar itu harus diganti dengan minyak yang kita jual. Untuk bisa memasukkan dolar kita harus mengeruk batu bara, mengeruk gas, mengeruk hutan, mengeruk emas, mengeruk tembaga. Untuk diganti apa? Dolar-dolar Amerika tidak ada nilainya sama sekali. Itulah yang namanya kita dizulimi oleh dolar. Tapi ya gila begitu. Kekayaan habis hanya diganti dengan dolar. Ini yang dizulimi. Tapi kalau pakai emas, itu tidak ada yang dibeli. Silakan minyak keluar Indonesia tidak apa-apa. Kayu mau keluar Indonesia, silakan mau keluar berapa pun tidak apa-apa. Tapi diganti dengan emas dulu. Adil kan? Mau nggak minyak dibeli dengan emas? Ya mau aja. Kayu ganti emas, tembaga ganti emas, semua ganti emas mau. Termasuk kalau kita mau beli Amerika, kita beli pesawat jangan pakai kertas, itu mendolimi Amerika, ganti dengan emas, kan ambil ya. Tidak ada yang mendolimi dan tidak ada yang mendolimi. Kalau mata uangnya pakai emas, tidak ada penjajahan lagi, penjajahan ekonomi sudah tidak. Jadi Islam tidak hanya rahmat bagi orang Islam, Islam itu rahmat, rahmatan lil alamin. Semuanya kalau ekonomi Islam diterapkan, semuanya dapat ganti. Yang nabung juga untung, tidak perlu pakai bunga, tidak untung. Sekarang sudahlah nilai rupiah jatuh terus, jatuh bunga dusuk. Itu istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga di depan. kemudian rugi, ya sudah. Yang namanya kalau syariat Islam tidak diterapkan itu rugi, itu sudah wajib. Kalau tidak rugi, Qurannya apa? Kan Quran mengatakan apa tuh minum Nabi Ba'atin kita tetap puluh Nabi Ba'atin. Apakah kamu akan beriman pada sebagian isi Quran dan ingkar kepada sebagian isi Quran yang lain? Ini pertanyaan dari Allah. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi kitab dan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Ini pertanyaan dari Allah. Tidak perlu dijawab, karena dijawab sendiri oleh Allah. Fama jazau maya kalau zalika minkum illa fitnun fil hayat itu. Maka tidaklah akan dibalas orang-orang yang berbuat itu di antara kamu kecuali akan minta kehidupannya. Kalau kita setengah-setengah mengambil Quran itu pasti minta. Kalau tidak minta itu salah Quran. Wajib minta. Walaupun kaya raya, kaya rayanya itu pasti minta. Karena hasil korupsi. Minta yang kaya, minta yang miskin apalah. Kalau cuma minta di dunia masih lumayan. Kelanjutannya apa? Wajah umat yang masih belum guna ilah asal di lantar. Bermohon bintang bilin akan matahari. Dan besok di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Jadi kalau cuma kita di dunia masih lumayan, itu di akhirat masuk neraka juga, tidak usah khawatir. Kalau kita tengah-tengah dalam Quran itu pasti masuk neraka. Dan Allah tidak pernah begitu terhadap apa yang kamu berbuat. Jadi kesimpulannya, kalau kita tengah-tengah dalam neraka Quran itu sih, justru kita menderita nista tidak indah itu sudah mati dalam tanda kutip. Itulah hasil kita sekarang. Dikasih Quran salahnya, tengah-tengah. Dan disalahkan yang enak-enak. Ya gak enak-enak jadi. Apalagi dia keras-keras. Mungkin besar-besar. Namanya Gusti Allah kecil. Kalau kita menganggap syariat Islam bekerja, itu secara tidak langsung kita mengatakan Allah yang bekerja. Betul? Kalau kita mengatakan syariat Islam bekerja, itu kan secara tidak langsung mengatakan Allah yang bekerja. Kok yang menurunkan syariat itu juga Allah? Namanya Allah yang bekerja. Kau menuduh saya pekerjaan. Kau aneh. Kau aneh. Kau aneh. Kau aneh. Kau aneh. Kau aneh. Kau aneh. Kau aneh. Kau aneh. Kau aneh. Kau aneh. Itu kan merasa dia lebih pintar. Lebih bisa membuat hukum daripada hukumnya. Itulah yang kita. Tapi ada. Saya pak. Tapi kalau pertanyaan yang terakhir ini, yang terakhir kita sih Rifa ya toh. Rifa ya kan sama Rifa ini, terus solusinya kita nih pinjam sing yang nggak ada Rifa gimana nih? Boleh nggak coba? Alhamdulillah sudah saya. Baru pertanyaan mungkin masih terjadi ya, tapi masih bisa dibenarkan. Kalau ada bank saya yang pinjam pakai riba, tutup saja. Saya itu ngajar bank syariah teorinya. Yang tidak boleh ada di dalam bank saya itu akan utang piutang. Kalau kita datang ke bank saya tidak boleh akadnya pinjam uang. Oh itu dilayan itu yang salah bank saya. Bank saya itu hanya boleh dengan empat kemungkinan akad. Yang pertama bagi hasil. Yang kedua jual beli, yang ketiga idharah atau sewa, yang keempat jasa. Seperti apa silakan kuliah di Bangsawan. Makanya jawabannya begini, kalau kita datang ke bank syariah butuh uang, mestinya oleh bank syariah ditanya butuh uang untuk apa? Itu ya benar gitu. Untuk beli sepeda motor. Kalau mau beli sepeda motor jangan utang ke bank. Silakan jual beli dengan bank. Jadi untuk sepeda motor silakan sebutkan ciri-cirinya, tipenya apa, tahun berapa. Nanti yang beli bank kemudian dijual kepada itu. Bayarnya nyicil boleh. Kawal itu gitu. Itulah bedanya wa akala wa bayar wa akala gitu loh. Hasilnya boleh ditambahin. Kalau 10 juta, kalau nyicil jadi 13 juta, yang 3 juta halal. Kenapa? Uang ketemu barang menghasilkan uang, itu jual beli. Kalau uang ketemu uang dan dengan uang itu riba. Bisa, kenapa beda ya? Tanya sama Allah bisa kan? Enak. Tapi kalau nggak beli sepeda motor tapi untuk bisnis, akarnya bagi hasil, bisa mudoroba, bisa musaroka, bagi hasil. Bagi hasil itu kalau untuk bagi barang, kalau rugi bagi barang. Profit and loss sharing. Jadi misalnya dimodali 1 juta, nanti diputar sebulan dapat 1,5 juta. Untungnya berapa? 1,5 juta dibagi sesuai kesepakatan. Kalau kesepakatannya 60, 40, misalnya 40 untuk bank. Berarti bank dapat berapa? 200 ribu, yang bisnis dapat 300 ribu. Kalau itu bagi hasil. Dan seterusnya. Karena sudah terakhir. Kita berikan dalam konten di sini. Hanya kita tunggu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.